Misalnya Ana bawa emas 2 gram, mau nambah emas 1 gram. Ana mau nukar aja biar jadi 3 gram. Sebaiknya bagaimana? Boleh nggak tukar tambah 2 gram menjadi 3 gram? Ana tinggal tambah uang sekian. Gitu. Jazakumullah. Iya. Yang pertama, kalau kita mengucapkan jazakumullah yang lengkap, gitu ya, karena jazakumullah itu artinya semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Bisa kebaikan, bisa keburukan, gitu ya. Jadi yang lengkap jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Baik. Untuk kasus ini yang paling aman adalah apa? 2 gram tadi dijual dulu. Kemudian setelah terima uang, belikan uang itu untuk membeli 3 gram. Wallahu a'lam.